إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Pertama kali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala bentuk pujian dan seagung-agung pujian serta setinggi-tinggi pujian. Kemudian kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, terhadap para sahabat-sahabatnya dan juga pada keluarga-keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak pula kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang ada kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya hanyalah amalan-amalan seorang hamba itu tergantung dari akhirnya. Akhir kehidupan dia itulah yang menentukan surga atau nerakanya. Apabila akhir kehidupannya ditutup oleh amalan-amalan kebaikan, maka dia termasuk penduduk surga. Dan apabila akhir kehidupannya ditutup oleh amalan-amalan kefasikan dan amalan-amalan keburukan, maka nerakalah tempat kembalinya. Dan juga Imam Ahmad meriwayatkan dalam sanadnya atau di dalam musnadnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul la ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa innahu lamin ahli an-nar." Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan-amalan penduduk surga, namun ternyata dia penduduk neraka. Dan sebaliknya, "Wa innar rajul la ya'malu bi'amali ahli an-nar wa innahu lamin ahli al-jannah." Ada pula orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka, tapi ternyata dia adalah penduduk surga. Wa innamal a'malu bil khawatim. Dan sesungguhnya hanyalah amalan-amalan setiap hamba tergantung dari akhirnya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat orang penduduk neraka, maka lihatlah orang ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk neraka adalah orang yang senantiasa paling terdepan ketika berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kaum musyrikin banyak mati di tangannya, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia termasuk penduduk neraka. Kemudian para sahabat penasaran, dan ada salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengintainya dan melihat apa yang dia perbuat sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk dia termasuk penduduk neraka. Maka sahabat tersebut mengintainya sampai akhirnya dia terluka di dalam suatu peperangan, dan ternyata dia tidak kuasa menahan rasa sakit dari lukanya tersebut. Kemudian dia mengambil pedangnya dan menusuk dadanya hingga tembus. Akhirnya dia pun mati karena bunuh diri. Itulah sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia termasuk penduduk neraka, walaupun dia di dalam peperangan berjuang, di dalam peperangan baris terdepan, namun ternyata di akhir hidupnya ditutup oleh dosa yang sangat besar, yaitu membunuh dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Innar rajul la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa innahu min ahli an-nar wa innamal a'malu bi-khawatim." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang yang beramal dengan amalan-amalan penduduk surga itu yang tampak di mata manusia, namun ternyata dia penduduk neraka. Hadis-hadis di atas mengingatkan kepada kita semua agar kita tidak bangga dengan amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Kita tidak boleh bangga terhadap solat-solat kita, puasa-puasa kita, qiraah-qiraah kita terhadap Al-Quran, zikir-zikir kita, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Kenapa kita tidak boleh bangga? Karena kita tidak tahu apakah kita terus-menerus seperti itu, ataukah di akhir hayat kita, kita berubah menjadi orang yang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٍ. Dan tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia wafat atau di bumi mana dia meninggal. Sebagian ahli tafsir, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah seseorang tidak tahu dia akan meninggal dalam kondisi seperti apa. Apakah dalam kondisi keimanannya ataukah dalam kondisi kekufurannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menggaibkan perkara ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukan kepada seorang pun apakah dia termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Para ulama menyebutkan, apa hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuka atau tidak menampakkan kepada manusia apakah dia termasuk orang-orang yang su'ul khatimah atau husnul khatimah. Di antara hikmahnya adalah agar seseorang tidak ujub, tidak sombong atas apa yang ia lakukan, dikarenakan dia tidak tahu. Dan orang-orang yang bertakwa tentunya tidak akan sombong dan ujub, karena mereka tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjamin dia surga. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin saja memasukkan dia ke dalam neraka disebabkan karena su'ul khatimah. Kemudian begitu pula orang-orang yang jika Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan dia termasuk penduduk surga, maka dia akan sombong, dia akan merendahkan orang lain karena dia sudah tahu bahwasanya dia termasuk penduduk surga. Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang sudah diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia akan masuk neraka, maka dia pasti semakin kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia semakin berbuat dosa, dia semakin durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah tahu dirinya akan masuk ke dalam neraka. Untuk apa lagi dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka itulah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan atau menggaibkan perkara-perkara tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita perlu berhati-hati agar kita tidak tertipu dengan amalan-amalan kita, tidak sombong dengan amalan-amalan kebaikan kita. Bahkan kita tidak boleh merendahkan orang-orang yang berbuat maksiat di luar sana. Sebagaimana Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah diceritakan oleh salah seorang temannya. Beliau ditanya, ra'aitu rajul atau ra'aitu rajulan yaqtulu rajulan fawaqa'a fi nafsi anni afdal minhu. Faqala Ibn al-Mubarak, amnuka ala nafsik ashaddu min dambihi. Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala. Dia berkata, "Saya melihat seseorang membunuh temannya atau membunuh seseorang. Kemudian saya terbetik di dalam jiwaku bahwa saya ini lebih baik, lebih afdol daripada dia karena dia telah membunuh saudaranya sementara saya tidak." Kemudian Ibnul Mubarak rahimahullahu taala menjawab, "Amnuka ala nafsik asyaddu min dambihi." Perasaan yang muncul dari dirimu itu, yaitu engkau lebih afdol daripadanya, itu perkaranya sangat berbahaya dibandingkan dosa yang dia telah perbuat. Artinya, anggapan dia lebih mulia dibandingkan orang yang membunuh itu sangat berbahaya sekali. Dikarenakan engkau tidak tahu apakah sampai akhir hayatmu engkau terus istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi engkau menjadi orang-orang yang fasik di akhir hayatmu dan orang yang membunuh tadi menjadi orang baik di akhir hayatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi khairin, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, ista'malahu qalbu, ista'malahu qabla mautihi." Fasuila, "Kaifa yasta'maluhu ya Rasulullah?" Qala, "Yuwaffiquhu bi 'amalin salihin qabla mautihi, thumma yaqbiduhu 'alayh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memperlakukannya sebelum kematiannya. Kemudian sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah memperlakukannya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kemudahan baginya untuk beramal soleh sebelum dia wafat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, perkara yang sangat mempengaruhi seseorang di dalam su'ul khatimah ataupun husnul khatimah adalah perkara keikhlasan. Itulah yang sangat menentukan seseorang apakah dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Oleh karena itu, di dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas." Sesungguhnya ada seorang yang beramal dengan amalan-amalan penduduk surga itu menurut pandangan manusia. Namun ternyata apa yang tersembunyi di dalam kalbunya tidak diketahui oleh manusia, yaitu ketidakikhlasannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal keikhlasan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Manusia ataupun makhluk apapun tidak ada yang mengetahui apakah orang itu ikhlas ataukah tidak. Dikarenakan manusia ada yang pandai untuk mengelabui manusia, dia beramal seakan-akan dia ikhlas. Dia pandai untuk menipu orang agar orang-orang tersebut menilai dirinya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga orang yang tidak pandai untuk mengelabui manusia sehingga sangat nampak kalau dia itu tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak di dalam dirinya kesombongan dan nampak di dalam dirinya ujub. Dan ini sangat mudah untuk diketahui. Oleh karena itu, urusan ikhlas adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Oleh karena itu, barang siapa yang telah mengklaim dirinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah letak ketidakikhlasannya dia. Oleh karena itu, salah seorang salaf mengatakan, apabila orang-orang telah berani mempersaksikan keikhlasannya di depan orang-orang, maka keikhlasannya itu masih butuh keikhlasan yang hakiki. Artinya dia belum ikhlas karena dia telah memamerkan keikhlasannya di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, urusan keikhlasan adalah perkara yang sangat berat, bukan perkara yang ringan dan bukan pula perkara yang main-main. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh keseriusan. Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, tidaklah aku mengobati luka atau suatu penyakit lebih berat dibandingkan mengobati keikhlasan, karena keikhlasan senantiasa berbolak-balik, kadang di atas, kadang di bawah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang wafat dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.